masuk kepada hamba-hambanya yang melakukan puasa dalam keadaan imanan wahtisaban, yang dia membangun ibadahnya dengan keimanan kepada Allah dan dengan harapan yang demikian tinggi untuk mendapatkan pahala balasan dari Allah subhanahu wa ta'ala. Tentunya segala kebaikan memiliki fadail dan akan mendapatkan lipatan pahala dari Allah subhanahu wa ta'ala, dan Allah lah yang maha mengetahuinya. Semakin besar nilai kebaikan, maka tentunya semakin besar nilainya di hadapan Allah subhanahu wa ta'ala apabila amalan yang dia bangun tegak di atas ketaatan kepada Allah dalam arti keikhlasan yang diikuti dengan al-mutaba'ah, mengikuti bimbingan Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam. Dan alangkah baiknya di bulan Ramadan kita kembali melihat dan bertadabbur dengan kebaikan-kebaikan yang sangat perlu bagi kita untuk kembali kita menyempurnakan atau memperbaiki, dan semoga Allah subhanahu wa ta'ala memberikan taufik. Di antara sekian banyak kebaikan yang tentunya tidak akan berhenti baik di bulan Ramadan atau di luar bulan Ramadan adalah birrul walidain, berbuat baik kepada kedua orang tua, sebagaimana ahadis yang insya Allah kita akan baca dari kelanjutan pembacaan kita dari kitab Adabul Mufrad karya Imam Al-Bukhari rahimahullah ta'ala. Kita masuk kepada hadis yang ke-15. An Abdullah bin Amr qala jaa rajulun ila an-nabi sallallahu alaihi wa sallam yuridu al-jihad wa qala ahayyun walidak, قال نعم فقال ففيهما فجاهد. Dari Abdullah bin Amr beliau berkata, beliau menceritakan, jaa rajulun, telah datang seorang lelaki, ila Nabi sallallahu alaihi wasallam, di hadapan Nabi, yuridul jihad, yang orang ini berkeinginan untuk berjihad. Maka Rasulullah berkata, menyambut harapan yang besar ini dengan menyatakan, ahayyun walidak, apakah kedua orang tuamu masih hidup? Qala na'am. Orang lelaki ini berkata, na'am, benar. Faqala, maka Rasulullah bersabda, fafihima fajahid. Kalau kedua orang tuamu masih hidup, maka berjihadlah untuk keduanya. Hadirin rahimani wa rahimakumullah, kita semuanya mengetahui fadilah jihad, yang bahkan sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam من اغبرت قدماه في سبيل الله لن تمسه النار. Barang siapa yang kakinya berdebu di jalan Allah, jihad di jalan Allah, maka sungguh tidak akan tersentuh dengan api neraka. Yang kematian di jihad di jalan Allah, maka insya Allah kematian adalah kematian yang syahid. Dan kita mengetahui bagaimana fadilah orang yang syahid, yang mana Allah subhanahu wa ta'ala akan menjaga daripada fitnatul qabr, dan bahkan Allah akan memberikan ampunan dari awal tetesan darah yang mengucur daripada tubuhnya. Dan kita mengetahui bagaimana orang yang berjihad, yang mana Allah subhanahu wa ta'ala akan memberikan lipatan pahala derajat jannah yang demikian tingginya. Dan inilah yang mendorong sahabat ini untuk ikut serta dalam jihad, terlebih lagi ya ikhwah, jihad bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam, jihad yang dipimpin dan dibimbing oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, jihad mubarak yang penuh tentunya dengan berkah dari Allah subhanahu wa ta'ala. Tetapi subhanallah, semua harapan yang sudah tentunya sangat kuat bercokol dalam hatinya, bahkan direnung jiwanya dengan harapan yang tinggi mendapatkan sambutan dari Rasulullah untuk bisa berjihad. Tapi subhanallah, Rasulullah memberikan sebuah nasihat yang agung, yang hal ini menunjukkan nilai yang demikian besar dari tetesan keringat, dari harta yang dia keluarkan, dan mungkin rasa capek yang dia lakukan bisa jadi melebihi daripada jihad dengan tetesan darah, dengan debu yang mengucur atau debu yang mengelilingi tubuhnya. Rasulullah berkata, "Ai hayyun walidat." Apakah kedua orang tuamu masih hidup? Ini pertanyaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebuah pertanyaan yang memberikan bimbingan kepada kita bagaimana besarnya posisi kedua orang tua, siapa itu mereka. Terlebih lagi ketika kedua orang tua kita adalah seorang muslim yang taat kepada Allah subhanahu wa ta'ala, maka tentunya hak mereka semakin besar yang harus kita tunaikan. Di sini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menggunakan kata jihad yang biasa digunakan dalam makna memerangi musuh, yang biasa digunakan dalam bentuk pengorbanan darah, jiwa, harta dan waktu semuanya. Tetapi di sini Rasulullah menggunakan kalimat yang memiliki makna demikian, diarahkan untuk supaya diperlakukan atau dijalankan untuk kedua orang tuanya. Fatihina fajahid. Jika kamu ingin berjihad, maka berjihadlah untuk kedua orang tuamu. Dan ini tentunya bimbingan yang agung, sebagaimana dikatakan oleh Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala, kata beliau, "هذا كله دليل لعظم فضيلة برهما." Ketahuilah apa yang kalian dapatkan dalam hadis, yang mana Rasulullah menyuruh pemuda ini untuk berjihad untuk orang tuanya. Ini kesemuanya karena beliau dalilun, sebagai bukti bagi kita, sebagai petunjuk bagi kita. Li'idhami fadilati birrihima, tentang besarnya fadilah berbuat baik untuk kedua orang tua. Wa annahu akidun minal jihad, kata beliau. Perhatikan ya ikhwah, beliau menyatakan wa annahu akidun minal jihad. Keadaannya lebih akid, lebih utama, lebih kuat daripada al-jihad. Dan yang dimaksudkan tentunya jihad di sini yang sifatnya ataupun hukumnya adalah fardu kifayah. Yang hukumnya adalah fardu kifayah. Beliau di sini menyatakan wa annahu akidun. Bahkan kata beliau wa fihi hujjatun lima qalahu al-ulama'u annahu la yajuzu al-jihad illa bi'idnihima ila kana muslimain. Subhanallah ya ikhwah. Kalaulah para pemuda yang mana mereka memiliki cita-cita yang demikian besar kadangkala sehingga salah jalan dalam harapan ingin syahid, dalam harapan apa yang mereka lakukan adalah jihad, tapi jikalau mereka mengetahui bimbingan hadis, maka subhanallah, ternyata apa yang mereka lakukan telah menyeleweng. Coba untuk perhatikan kata beliau, dalam hadis ini ada bimbingan dari apa yang dinyatakan oleh para ulama bahwa tidak boleh untuk berangkat jihad kecuali dengan izin daripada kedua orang tuanya. Idza kana muslimin, apabila kedua orang tuanya adalah muslim. Coba bayangkan, kita melebarkan permasalahan. Apa yang terjadi di kalangan para pemuda yang tertipu dengan makna jihad dalam artian salah dalam menangkap tentang makna jihad secara ringkas? Berapa banyak pelaku bomber, pelaku pembunuh diri, pelaku peledakan, bahkan rata-rata kesemuanya tidak ada yang melakukan izin untuk orang tuanya. Jikalau apa yang dilakukan oleh mereka adalah jihad, wakallah. Sama-sama. Tentunya beragam kesalahan telah dia lakukan. Apa yang mereka lakukan bukanlah jihad. Kemudian mereka telah pergi dari rumahnya dengan meninggalkan kesedihan untuk kedua orang tuanya dengan tanpa adanya izin. Jadi tambah lagi dia telah mengacau atau mengacau dan mengganggu daripada stabilitas kedamaian kaum muslimin. Maka wallah ya ikhwah, jadi kalau mereka mau kembali kepada ahadi, kembali memahami, maka sungguh mereka bisa mendapatkan fadilah yang lebih besar dari anggapan-anggapan mereka bahwasanya apa yang mereka lakukan adalah jihad. Maka sungguh memang perilaku yang kadang-kadang hanya dibingkai dengan semangat itu kosong daripada dalil. Semangat barakallahu fikum yang memang tidak terbimbing dengan fikih terhadap agama Allah Subhanahu wa taala. Wallahi satu hadis ini menjadi jawaban dari sekian banyak hadis tentang makna jihad yang sering dipaparkan kepada kita atau sebagaimana yang telah kita dengarkan dalam berbagai tabligh akbar tentang makna jihad, maka sungguh tabarakallahu fikum, satu hadis ini bisa menjadi jawaban bagi mereka bahwa apa yang mereka lakukan telah menyelisihi. Bahkan kadang-kadang orang tuanya, dia mengetahui ketika anak yang telah mati, dia tidak mengetahui apa yang dia lakukan. Apakah ini birrul walidain? Dan apakah yang mereka lakukan adalah jihad? Atau orang yang telah salah dalam langkah dan telah meninggalkan kesedihan yang amat mendalam di hati orang tuanya, yang telah mengalir di tubuh anak ini susu daripada ibunya, tapi dia melalaikan dan melupakan. Saya ikhwata rahimani wa rahimakumullah, hal ini tentunya merupakan bagian yang besar dalam agama kita. Maka dikatakan oleh Al-Imam An-Nawawi, sekali lagi beliau menyatakan ini menunjukkan besarnya fadilah berbuat baik untuk orang tua. Bahkan posisinya bisa aset lebih kuat hukumnya daripada jihad jalan Allah Subhanahu wa taala. Bahkan Al-Imam Ibnu Hajar menyatakan, qala al-Hafiz, qala jumhur al-ulama yahrumu al-jihad idza mana'a al-abawan aw ahaduhuma bi syarat an yakuna muslimain. Jumhur para ulama mereka menyatakan haramnya jihad jika kedua orang tuanya atau salah satu daripada kedua orang tuanya itu melarang untuk berangkat. Maka ya ikhwah, kembali sebagaimana contoh yang kita sebutkan dari apa yang dilakukan oleh para bomber, kita yakin tidak ada satupun di antara mereka yang bilang kepada orang tuanya, saya akan menjadi pelaku bom bunuh diri. Dan kita harus mengetahui orang tuanya juga tidak akan memberikan izin kepada mereka jikalau orang tuanya mengetahui bahwa apa yang akan mereka lakukan adalah tindakan bunuh diri, bahkan rusak. Bahkan yang terbunuh tidak hanya dari orang-orang kaum musyrikin yang posisi mereka adalah orang-orang musta'man, lebih daripada itu mereka telah menumpahkan darah kaum muslimin menjadi korban dari apa yang mereka lakukan. Ya khawatir, tentunya hal ini tidaklah sanggup untuk dilakukan oleh seorang, yaitu ketika dia melakukan tindakan yang menjadi korban adalah kaum muslimin, kecuali sekeras takfir ada dalam otaknya, yang menjadi penyakit dalam otaknya. Sallallahu alaihi wasallam. Bahkan dikatakan di sini wa fil hadis israf wali al-amr ala tanzim amri jihad, dikatakan oleh beliau wali al-amr yaitu para umara, para pemegang urusan kaum muslimin, yaitu pemerintah siapapun mereka, para amir atau khalifah atau yang memegang bendera, dari suatu negeri ketika akan menggerakkan pasukan dalam jihad, harus mereka melakukan tanzimi amril jihad. Mereka betul-betul merapikan apa yang akan mereka lakukan dalam jihad. Apa maksud dari para merapikan? Itu memperhatikan semua sisi. Memperhatikan pasukan yang akan diberangkatkan. Bagaimana keadaan mereka? Siapa yang ditinggalkan dari pasukan ini? Bagaimana keadaan orang tuanya? Bagaimana anak-anaknya? Bagaimana saudaranya? Ini kembali kepada waliul amr untuk memperhatikan. Sehingga beliau menyatakan wa tafaqquduhu ahwal ar-ra'iyyah, wajib untuk memperhatikan, mengadakan tinjauan atau bahasa kita inspeksi ke turun ke masyarakat secara langsung, siapa yang berhak untuk diberangkatkan dalam peperangan. Ini ikhwah perkara yang penting untuk kita ketahui. Ya, sebagaimana yang kita katakan, satu hadis ini cukup mewakili bagi kita untuk menjawab daripada tindakan kebodohan yang dilakukan oleh sebagian orang yang mengatasnamakan jihad dari apa yang mereka lakukan. Seakan-akan atau bahkan mungkin mereka melalaikan atau mungkin mereka tidak tahu bahwa sesuatu yang dikatakan jihad memiliki syurut. Sebagaimana diingatkan oleh Syekhul Islam Ibn Taimiyah, ada kalanya apa yang dikatakan jihad itu hukumnya haram. Ada kalanya yang dikatakan jihad hukumnya adalah mubah. Ada kalanya yang dikatakan jihad hukumnya menjadi wajib. Semuanya dikembalikan kepada ahwalul muslimin, kondisi kaum muslimin, yaitu dengan mengukur peta kekuatan. Dan itu diperincikan oleh para ulama, bagaimana persentase kekuatan yang hal itu menjadi mubah dan bagaimana menjadi haram, sebagaimana yang dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jelas yang dihadapi adalah orang-orang yang memang musuh-musuh Allah, dan kita tahu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam doanya tentunya mustajab. Dan kita juga mengetahui bahwa di sana ada pembesar-pembesar dari kalangan para sahabat yang siap untuk melakukan peperangan dengan orang-orang musyrikin. Sebagaimana dilakukan dari Umar bin Khattab ketika beliau menyatakan alasna 'alal haqq, bukankah kita di atas jalan yang haq? Yakin memang. Apalagi di sana ada Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Tetapi ya ikhwatah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ingin memberikan tarbiyah. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang untuk melakukan tindakan melawan mereka. Bahkan sebagaimana yang kita tahu, di hadapan muka Rasulullah, yang mana sebagian para sahabatnya disiksa, sebagaimana Ammar ibn Yasir, yang terjadi pada beliau, ayahnya dan ibunya disiksa dengan siksaan yang sangat keji dan mengerikan, yang mana orang tuanya ataupun ayahnya diletakkan, diikat kakinya dengan satu kuda dan kaki lainnya kepada satu kuda yang lainnya, yang kemudian kuda itu larikan dari arah yang berbeda. Dan ibunya ditusuk dari arah bawah sehingga tembus ke atas dengan tombak. Yang kemudian Ammar juga mendapatkan siksaan. Tetapi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika melihat seperti itu, Rasulullah berdoa dengan menyatakan sabran ya ala Yasir. Sabran ya ala Yasir. Sabarlah wahai ala Yasir. Makanya ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah, tarbiyatul jihad hendaknya diluruskan. Dan kembali lagi saya ulangi hadis yang kita baca. Jadi nukilkan oleh Imam Bukhari tentang birrul walidain yang kemudian nyatakan fasihi ma fajahid, yang menunjukkan wajibnya meminta izin dalam berjihad kepada kedua orang tuanya. Ini menunjukkan, bahkan kita katakan cukup sebagai jawaban bagi mereka yang menamakan dari apa yang dilakukan oleh segerombolan yang mereka mengatakan bahwa mereka ingin mempersunting bidadari dengan syahid di jalan Allah katanya. Tetapi hakikatnya mereka telah jauh menyimpang dari fikih, jauh menyimpang dari agama Allah subhanahu wa ta'ala. Demikian hadis yang ke-15 yang patut kembali untuk kita perhatikan dan kita jadikan ibrah dalam kehidupan kita, terlebih lagi tentunya di bulan Ramadan, untuk kembali kita mengingat apa yang telah kita lakukan untuk orang tua kita dan bagaimana kondisi kita sekarang terhadap orang tua dan apa yang akan kita lakukan untuk mereka. Fasihi ma fajahid, berjihadlah untuk mereka. Dan sungguh hal ini akan mendatangkan barakah dari Allah subhanahu wa ta'ala. Sebagaimana telah kita baca dalam hadis yang sebelumnya, berjihad untuk orang tua membutuhkan pengorbanan dari waktu kita. Kita mengambil waktu kita untuk birrul walidain, dan juga kita memberikan harta kita untuk mereka. Walaupun hakikatnya sebenarnya kita dan harta kita adalah milik orang tua. Anta wa maluk, kita dan harta kita adalah milik orang tua. Terlebih lagi ketika kita masih mendapatkan mungkin, kita katakan mungkin kedua orang tua kita masih belum mengenali tentang keagungan dari beras as-sunnah, maka lebih wajib bagi kita untuk kembali mendoakan mereka dan menyampaikan dengan penuh dan penuh hikmah, dengan penuh kasih sayang. Jangan sampai kita menjadi sebagaimana dalam hadis yang ke-16 Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda yang diriwayatkan dari jalan an Abi Hurairah an Nabi sallallahu alaihi wasallam qala raghima anfuh qalu ya Rasulullah man qala man adraka walidayh 'inda al-kibari أو أحدهما صدق لنا. Dari Abu Hurairah, beliau meriwayatkan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, sungguh merugi orang itu. Diulangi sampai 3 kali oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ucapan yang diucapkan oleh Rasulullah, yang bisa jadi ini adalah doa dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bagi mereka yang melalaikan amanah yang besar, yaitu orang tuanya. Qalu, maka para sahabat seraya atau serentak mereka berkata, ya Rasulullah, man, siapakah orang yang merugi itu? Qalu, maka Rasulullah menyatakan, man adraka walidayhi, yaitu seseorang yang masih sempat untuk berjumpa dengan kedua orang tuanya di masa tuanya, aw ahadahuma, atau masih dia berjumpa dengan salah satu daripada kedua orang tuanya, fadakhalan nar, tetapi dia masuk ke dalam neraka. Ini ya ikhwah, teguran yang sangat mendalam dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bukankah kita mengingat bahwa di antara kenikmatan yang sangat indah tentunya di syurga kelak, ketika kita dipertemukan dengan orang tua kita, dengan anak-anak kita, walhaqna bihim dzurriyyatahum wama alatnahum min syai, yang mana Allah subhanahu wa ta'ala akan mempertemukan antara kedua orang tua mereka dengan anak-anaknya sebagai bagian daripada nikmat Allah yang kelak Allah tidak akan mengurangi nikmat itu. Allah pertemukan di tempat yang paling sempurna kenikmatannya, tempat yang abadi, tempat yang penuh dengan kenikmatan. Dan itu seharusnya yang tentunya kita berupaya untuk menggapai kenikmatan yang abadi, dikumpulkan kita dengan anak-anak kita, dengan orang tua kita di surga, di bawah naungan arsy, mendapatkan curahan nikmat dari Allah, bersama-sama melihat wajah Allah. Dan tentunya hal ini merupakan keindahan dan kebahagiaan yang hakiki. Maka benar Rasulullah menyatakan merugi, dan sangat merugi, orang yang masih mendapatkan kedua orang tuanya atau salah satu daripada keduanya masih hidup tetapi masuk ke dalam neraka. Apalagi ya ikhwata, ketika kedua orang tua kita dalam keadaan telah lanjut usianya, ajizani, dalam keadaan sudah lemah, dalam keadaan mungkin kekuatan pikirannya tidak sebagaimana dia masih muda, ini tentunya membutuhkan kesabaran dan kesabaran dan kesabaran untuk kita memberikan bimbingan kepada mereka. Dan semoga Allah subhanahu wa ta'ala memberikan taufik kepada kita sehingga kita bisa melakukan yang terbaik untuk kedua orang tua. Sebagai penutup, saya bacakan perkataan Al-Imam An-Nawawi tentang hadis ini. Berkata Al-Imam An-Nawawi, fihi al-hasu ala birril walidain wa 'idami thawabihi. Dalam hadis ada anjuran dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ada perintah, ada targhib, dimotivasi oleh Rasulullah untuk kita bersungguh-sungguh dalam berbuat baik untuk kedua orang tua. Wa aidha min thawabih, dan dari hadis kita bisa mengambil makna atau faedah tentang besarnya pahala bagi orang yang bersungguh-sungguh untuk berbuat baik kepada orang tuanya. Dan bahkan bir kepada kedua orang tua itu bisa menjadi jalan bagi kita untuk kita masuk ke dalam surga. Menjadi sebab, bisa menjadi sebab yang besar yang akan menghantarkan kita ke syurga Allah subhanahu wa ta'ala. Wa nas'alullah ayuwafiqana lima yuhibbu wa yarda. Dan semoga ada manfaatnya, dan kurang lebihnya mohon maaf. Dan semoga Allah subhanahu wa ta'ala menjaga kita dan memberikan taufik di bulan Ramadan ini untuk kita kembali memperhatikan semua kebaikan. Jadi antaranya birrul walidain. Semoga Allah memberikan kemudahan bagi kita semuanya. Wallahu a'lam bissawab. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.